Sekarang masuk ke bab atau masih ya bab mustatsna. Sampai di mana terakhir? Iya. Sebelum itu kita sampaikan beberapa hal yang penting, diantaranya untuk murojaah. Yang kedua barangkali ada tambahan faedah. Masih tentang al-mustathna. Al-mustathna itu ada lima hukum. Mustathna ada lima hukum. Yang pertama, wujubun nasbi. Hukum yang pertama dari mustathna adalah wajib mansub. Ini terjadi di empat pembahasan atau di empat tempat. Mustatsna wajib mansub di empat tempat. Yang pertama, apa yang pertama? Ya, apa? Idza kana al-mustatsna ba'da illa wa kana al-kalam taman mujaban. Apabila mustatsna-nya datang setelah illa dan kalam yang mendahulunya adalah kalam yang tam dan mujab. Ini sama apakah pada yang muttasil ataupun pada yang munqati'. Pada istitsna yang muttasil ataupun istitsna yang munqati'. Apa itu istitsna al-muttasil? Istitsna al-muttasil adalah maka al-mustatsna ba'da al-mustatsna minhu, apabila mustatsna-nya bagian dari mustatsna minhu. Contohnya apa? Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Ini wajib mansub. Qalilan minhum. Kenapa? Karena mustatsnanya datang setelah illa, kemudian kalam yang mendahulunya adalah kalam yang tam dan mujab, dan istitsnanya apa? Muttasil. Ataupun yang munqati' juga wajib mansub. Apa itu istitsna munqati'? Makana al-mustatsna laisa ba'dhan minal mustatsna minhu, apabila mustatsnanya bukan bagian dari mustatsna minhu. Contohnya apa dalam Al-Qur'an? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa. Ini juga wajib mansub. Itu tempat yang pertama dari wajibnya menasubkan mustatsna, yaitu yang datang setelah illa apabila kalamnya tam dan mujab. Apakah istitsna'nya muttasil atau murmun fasil? Yang kedua, ini idza kana al-mustatsna ba'da laisa, apabila mustatsna'nya datang setelah laisa dan la yakun. Contohnya apa? Qaumal qaumu laisa zaidan. Qaumal qaumu la yakunu zaidan. Ini tempat yang kedua. Tempat yang ketiga dari wajibnya menasabkan mustatsna, idza kana al-mustatsna, ini juga akan dibahas. Enggak apa-apa. Ba'da khala, setelah khala, wa'ada. Ya. Apabila mustatsna-nya datang setelah khala dan ada. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Yaitu agar khala dan ada bersambung dengan ma'al masdariyah. Adapun hasya, itu hasya yang benar, yang lebih rajih, itu hasya tidak bisa bersambung dengan ma'al masdariyah. Yang bisa bersambung dengan ma'al masdariyah hanya khala dan ada. Alasannya adalah karena ma'al masdariyah tidaklah masuk kecuali kepada fi'il. Sehingga ketika khala dan ada itu sebagai fi'il, maka dia menasabkannya setelahnya sebagai maf'ul. Ada faedah juga. Tsumma 'alam annama huna wa in kanat masariyah. Kemudian ketahuilah bahwasanya ma di sini, ma yang masuk pada khala dan ada, ma khala ma ada. Maknya kan masdariyah, hanya saja dia mak di sini yang masuk kepada khola dan ada tidak melebur dengan fi'il yang setelahnya menjadi masdar, tidak. Khusus pada pembahasan khola dan ada, ketika ma masuk kepada keduanya, maka tidaklah melebur menjadi masdar. Kenapa? Karena khola dan ada adalah fi'il yang jamid, dua fi'il yang jamid, tidak memiliki masdar. Khola, ada, fi'il yang jamid, tidak memiliki masdar. Tapi dia memiliki mahal, ma dengan ada ataupun ma dengan khola memiliki mahal. Bisa mansub sebagai dzarfiyah, imma ala dzarfiyah bi taqdiri mudhaf au ala al hal. Jadi ma dan silahnya itu mansub sebagai dzaraf atau sebagai hal, tapi ditakwil dengan isim fa'il kalau hal. Sehingga ucapan muqamu ma'ada zaidan, kalau kita jadikan ma' di sini bersama fi'il yang dimasukinya pada mahalnya nasab sebagai dhorf, maka takdirnya qamu waqta mujib, misalkan qamu, ya misalkan qamu apa, ma'ada zaidan, ya qamu ma'ada zaidan, maka takdirannya kalau kita jadikan ma bersama yang setelahnya sebagai dzarfiyah, maka takdirnya adalah qamu waqta, ya waqta mujawazatihim zaidan, ya qamu waqta mujawazatihim zaidan, ya qamu ma'ada zaidan. Kalau kita jadikan ma dan ada pada mahalnya nasab sebagai dzaraf zaman, maka takdirnya adalah qamu waqta mujawazatihim zaidan, mereka berdiri di waktu melewati Zaid. Qamu waqta mujawazatihim zaidan, mereka berdiri di saat, ya mujawazatihim zaidan. Adapun kalau kita jadikan ma dengan ada ataupun dengan khola sebagai hal, maka takdirnya qamu mujawizina zaidan. Qamu ma'ada zaidan, takdirnya qamu mujawizina zaidan. Jadi ada mahalnya ya, ma masdariyah dengan khola ataupun dengan ada, mansub boleh sebagai dzaraf, boleh sebagai hal. Di antara contoh masuknya ma kepada khala adalah ucapannya penyair Labid ibni Rabi'ah al-Amiri ala kullu syai'in ma khalallaha, harus mansub di sini. Kenapa ma khalallaha harus mansub? Karena khala dimasuki apa? Ma. Dan ketika itu khala pasti sebagai fi'il, bukan huruf. Karena yang namanya ma masdariyah hanya bisa masuk kepada fi'il. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah batil, akan hilang, lenyap ataupun kosong. Wa kullu na'imin la mahalata zailu, dan setiap kenikmatan dunia mesti akan sirna. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Ah, itu tempat yang ketiga dari wajibnya menasabkan mustatsna, yaitu apabila datang setelah khola dan ada dengan syarat bahwasanya khola dan adanya didahului oleh apa? Ma al-masdariyah. Qawma al-qawmu ma khola zaidan, i'rabnya bagaimana? Qawma al-qawmu ma khola zaidan, qawma fi'lun madin mabni ala al-fath, al-qawmu fa fa'il marfu' ala matrafihi ad-dhamma dhahir ala akhirihi ma masdariyah dharfiyah, gitu. Dzarfiyah, ma masdariyah dzarfiyah, mengandung makna dzarf. Khala fi'lun madin. Maknahu al-istithna, maknanya istithna. Wa fa'iluhu mustatir fihi wujuban, khusus pada pembahasan ini. Ya, mustatirnya wujuban. Meskipun dia fi'ilnya madhi, fi'il madhi. Takdiruhu huwa. Biasanya kan kalau takdirnya huwa jawazannya. Khusus pembahasan ini istithna mustatirnya wujuban, takdirnya huwa. Ya'udu kembali ke mana? Ya, yang kemarin sebelumnya ya. Al-qaum itu. Zaidan i'rabnya apa? Maf'ulun bi. Ya, man subu 'alamatu nasbi al-fathah dhahiru 'ala akhirih. Sebagian mengatakan bahwasanya kembalinya dhamir itu adalah kembalinya kepada al-ba'ad yang ditakdirkan kepada al-ba'ad, sehingga takdirnya qawm al-qawmu, ya ma khala zaidan, itu adalah qawm al-qawmu khalian ba'duhum min zaidin. Khalian ba'duhum min zaidin. Kaum itu berdiri dalam keadaan kosong sebagiannya dari Zaid. Qawmal qawmu khalian ba'duhum min Zaidin. Sehingga dhamir mustatir yang ada pada khala huwa kembali kepada al-ba'd yang muqaddar. Qawmal qawmu khalian ba'duhum min Zaidin. Ini kalau kita jadikan makhala sebagai apa? Hal. Adapun kalau kita jadikan ma dengan setelahnya sebagai dzarfiyah, maka takdirnya waqta khuluwihim zaidan. Qawmal qawmu waqta khuluwihim zaidan. Qawmal qawmu waqta khuluwihim zaidan. Kaum itu berdiri di waktu kosongnya mereka dari Zaid. Gitu. Nah, ini lebih bagus. Qawmal qawmu waqta khuluwihim zaidan. Kalau kita jadikan ma dengan khola pada mansub sebagai dhorf zamaniyah, maka takdirnya takdir dari ucapanmu qawmal qawmu ma khola zaidan adalah qawmal qawmu waqta khuluwihim zaidan. Tapi kalau kita jadikan dia sebagai hal, ma dengan fiilnya dijadikan sebagai hal, maka takdirnya qawmal qawmu khalian ba'duhum min zaidin. Kemudian tempat yang keempat dari wajibnya nasab. Idza kana al-mustathna muqaddaman ala mustathna minhu. Apabila mustathnanya didahulukan dari mustathna minhu. Mustathnanya didahulukan penyebutannya dari mustathna minhu. Sama saja apakah pada istithna yang muttasil ataupun munqati'. Apakah kalamnya mujab ataupun ghair mujab. Kenapa demikian? Lita'adzuril badal, karena terhalang untuk dia dijadikan sebagai badal, karena yang namanya badal enggak bisa didahulukan dari mubdal minhunya. Saya ulangi, yang keempat adalah apabila mustatsnanya dalam penyebutan didahulukan dari mustatsna minhunya. Apakah pada kalam atau istitsna yang muttasil ataupun munqati', apakah pada kalam yang mujab ataupun yang selain mujab. Kenapa enggak boleh rafa? Karena ta'adzuril badal, terhalang untuk dijadikan badal. Enggak mungkin badal didahulukan dari mubdal minhunya. Seperti di sini ucapannya penyair Ibnu Zaid Al-Asadi, "Wa mali illa wa mali illa ala Ahmada." Silakan kamu tulis wa mali illa Ahmada. wa mali illa ala Ahmad syi'atun. Syi'atun, saya mubtada muakhar dia. Wa mali illa ala Ahmad syi'atun. Wa mali illa madhhab al-haq madhhabu. Wa mali illa madhhab al-haq madhhabu. Wa mali illa ala Ahmad syi'atun wa mali illa madhhab al-haq madhhabu. Di sini mustatsna'nya didahulukan, yaitu ala Ahmad. Mustatsna minhunya diakhirkan, itu syiah, golongan, bermakna golongan. Wa mali illa ala Ahmad syiah, dan tidaklah saya melainkan keluarganya Nabi Muhammad syiah golongannya. Aslinya kan wa mali syiatun illa ala Ahmad. Kalau misalkan diakhirkan boleh rofa, wa mali illa, wa mali syi'atun illa, illa ala, bisa illa alu. Tapi karena didahulukan di sini mustatsnanya, maka harus mansub. Wa mali illa ala, harus ala, enggak boleh alu. Illa ala Ahmad syi'atun. Syi'atun itu mustatsna, mustatsna minhunya, mubtada dia. Sama yang kedua juga, wa mali illa madhhab al-haqqi madhhabu. Jadi kalau didahulukan mustatsna'nya dalam penyebutan, mustatsna dulu kemudian setelah itu disebutkan mustatsna minhu, maka mustatsna'nya wajib apa? Man, mansub. Wa mali illa ala Ahmad syi'atun wa mali illa madhhab al-haq madhhabu. Saya tidak punya syiah golongan kecuali golongannya keluarga Nabi Muhammad. Saya tidak punya madhhab kecuali madhhab al-haq, gitu. Aslinya wa mali syi'atun illa ala wa mali madhhabun illa madhhaba, gitu. Kemudian hukum yang kedua, itu yang mansub ada berapa tadi? Ada yang wajib mansub ada berapa? 5. 5 apa 4? Hah? 5 kan? 4 ya? 4 ya? Jadi yang wajib mansub ada 4. Yang pertama saya ulangi, apabila mustatsna'nya datang setelah illa dan kalam yang mendahulunya adalah tam dan mujab. Ini baik terjadi pada istitsna' yang muttasil ataupun munqati'. Difahami ya, muttasil munqati'. Yang kedua, apabila mustatsna'nya datang setelah laisa ataupun layakun. Yang ketiga, apabila mustatsna'nya datang setelah khola dan ada, dengan syarat khola dan ada bergandengan dengan ma'al masdariyah, maka mustatsna'nya mesti mansub karena sebagai apa? Maf'ul keduanya. Yang keempat, apabila mustatsna'nya didahulukan penyebutannya dari mustatsna minhu. Nah, sekarang kita masuk ke hukum yang kedua dari al-mustatsna, yaitu yajuzul mustatsna bi illa. Boleh mustatsna dengan illa. Ya, kalau tadi yang pertama wajib mansub. Yang kedua yajuzu an-nasb. Boleh mansubnya. Ini terjadi pada mustatsna dengan illa apabila kalam yang mendahulunya adalah kalam tam yang ghairu mujab. Kalam tam yang manfi. Ya, boleh mansub, boleh apa? Marfu'. Contohnya apa? Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Pada kiraah yang lain qalilan minhum. Tapi yang lebih rajih qalilun. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih ila dhalun. Ini juga didahului sebelum illa kalamnya oleh syibhu an-nafi yaitu istifham wa man. Adapun kalau kalam yang mendahului tadi adalah kalam yang tam manfi, Kemudian istitsna'nya adalah istitsna yang munqati', maka orang-orang Bani Tamim membolehkan rafa' pada mustatsna'nya. Dan merojihkan nasabnya. Ya, kalau mustatsna'nya datang setelah kalam yang tam manfi pada istitsna yang munqati', maka Bani Tamim membolehkan rafa', tapi lebih merojihkan nasab. Sedangkan orang-orang Hijaz mewajibkan nasab. Jadi kalau kalam yang mendahului, yang mendahului illa adalah kalam yang tam manfi, maka orang-orang Hijaz mewajibkan nasabnya mustatsna'. Berarti ditambahkan lagi ya, yang kelima. Kalau kita ambil pendapat orang Hijaz ini, yang kelima dari wajibnya nasab, yaitu apabila mustatsna'nya mustatsna munqati' didahului oleh kalam yang tam manfi. Ini yang indal Hijaziyin wajib nasab. Contohnya apa? Ma lahum bihi min ilmin apa? Illa tiba'a dhon. Ya, di sini orang Hijaz yang Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka menasabkan atau wajib menasabkan ittiba'a. Kenapa? Karena meskipun kalam yang mendahulunya adalah kalam tam yang manfi, tapi munqati', istitsnanya munqati', karena ittiba'u dhon laisa minal ilmi. Ngikuti adzan bukan bukan ilmu, beda ilmu dengan adzan. Nah itu. Adapun Bani Tamim merojihkan nasab, membolehkan rafa sebagai badal. Adapun kalau mansub, kalau pada istitsna yang muttasil, maka boleh dengan dua sisi. Nasab ataupun rafa. Kalau pada yang munqati' tadi, ya, ingat ya, kalau mustatsna yang terjadi pada kalam yang naqis, yang tam dan manfi, dilihat di situ munqati' atau muttasil. Kalau muttasil boleh rafa' nasab. Adapun kalau kalau muttasil boleh rafa', boleh nasab. Kalau munqati', orang Hijaz hanya mewajibkan nasab. Bani Tamim merojihkan nasab meskipun masih membolehkan rafa'. Ataupun kalau kalam yang mutasil ya, boleh pilih. Boleh rafa', boleh juga nasab. Nasab juga bahasa Arab yang bagus pada yang mutasil. Hukum yang kedua. Jadi hukum yang pertama apa tadi? Wajibnya nasab pada empat tempat, ditambahkan lagi yang limanya ini pada istitsna yang apa? Tam manfi ketika kalamnya atau ketika istitsnanya apa? Mun qati'. Ya. Yang kedua hukumnya apa? Boleh nasab. Boleh pula itba' sebagai badal. Kapan? Ketika mustatsna'nya didahului oleh mustatsna dengan illa, didahului oleh apa? Kalam yang tam manfi dan istitsnanya muttasil. Ya. Yang ketiga jawazun nasbi wal jarri. Idza kana al mustatsna ba'da khala wa 'ada, boleh nasab dan jar. Nah, ini yang akan kita bahas. Boleh nasab dan jar idza kana al mustatsna ba'da khala wa 'ada, apabila mustatsna-nya datang setelah khala dan 'ada dan hasya. Contohnya qaumal qaumu khala zaidan atau khala zaidin, boleh. Bagaimana ya Rabnya qaumal qaumu khala zaidan? Hah? Qoma al-qom jelas. Iya. Kalau Zaidan berarti kholanya apa? Fi'lun madin. Iya, mabni ala sukun. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban. Artinya huwa Zaidan maf'ulun bih. Apa? Maf'ulun bih. Kalau kita ganti dengan jar khola Zaidin. Iya. Apa jadinya? Hah? Khala menjadi apa? huruf jar, zaidnya isim majrur gitu. Kalau kita jadikan dia sebagai fi'il, qamal qaumu khala zaidan, maka takdirnya adalah qamal qaumu khala ba'duhum zaidan gitu. Jadi dhamir huwa yang ada pada khala itu kembalinya kepada al-ba'd, al-mafhum mimma qablah, yang al-ba'd ini difahami dari sebelumnya. Qamal qaumu khala ba'duhum zaidan gitu. Kaum itu berdiri kosong sebagiannya dari Zaid gitu. Ataupun khala al-qa'im zaidan, kosong dari yang berdiri itu, yang berdiri kosong dari Zaid. Maksudnya Zaid tidak berdiri. Ulangi, hukum yang ketiga adalah boleh nasab, boleh jar apabila mustatsna'nya setelah khala ada hasya. Contoh qamal qaumu khala zaidan au zaidin, atau ada zaidan au zaidin, atau hasya zaidan au zaidin. Tapi kalau sudah ma masuk kepada khala dan ada, maka mesti apa? Mansub. Bisa enggak ma masuk ke hasya? Tidak bisa. Ya cukup, subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.